yang ditulus hati. Ku ingini kesetiaan yang indah takkan tertandingi. Hanyalah dirimu satu peri cintaku. Benteng begitu tinggi sulit untuk ku gapai. Aku meski cinta takkan bisa pergi. Benteng begitu tinggi sulit untuk ku gapai. Yang berbeda, Tuhan memang satu. Kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi meski cinta takkan bisa pergi? Bukankah cinta anugerah? Berikan aku kesempatan menjaganya sepenuh jiwa. Pergi meski cinta takkan bisa pergi. Thank you.